Las. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita dalam hidup ini penuh dengan ketenangan, perbanyaklah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Minimal kita membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan terlewatkan. Karena kebahagiaan yang tiada terhingga adalah orang yang selalu dalam hidupnya ini disertakan dengan Al-Qur'an. Adapun orang yang menjauhi Al-Qur'an, pada hakikatnya walaupun hidupnya dikemas dengan perhiasan, dikemas dengan kehidupan yang glamor, keindahan, hakikatnya itu bisa menjadi racun kalau tidak bisa menetapkan Al-Qur'an sebagai pendamping dalam hidupnya. Melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita himbaukan berulang-ulang dari stadio RRI yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita yang selalu mendengarkan dan mengkaji mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah At-Taubah ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Yang artinya, tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir setelah beriman, jika kamu kami maafkan segolongan dari kamu lantaran mereka itu bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa yang besar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal kajian kita, perintah Allah adalah untuk melakukan mengeluarkan dari harta kita ini bagi orang yang tidak mampu kita bantu, disebutlah di dalam istilah ashabul asnaf. Kemudian ayat berikutnya mengajak kepada kita bahwasannya ada himbauan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dermawan untuk membantu dengan bentuk zakatnya, akan tetapi ditentang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pada ayat berikutnya, begitulah luar biasanya kalau orang yang sering melakukan kemunafikan. Orang yang munafik dijelaskan Allah adalah orang yang mereka itu takut pada satu ayat atau surat yang mendekankan bahwasannya perilaku munafik itu begini dan begini. Kemudian setelah orang yang munafik, pada hakikatnya mereka itu golongan dari kaum Nabi Muhammad, mereka ini menyatakan pada hakikatnya, ya kami ini cuma bercanda gurau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidak usah kamu minta maaf sama kami, udah tahunya. Kalau kamu itu mengolok-olok kami. Orang yang munafik selalu mengolok-olok. Apa yang di mulutnya diucapkan berbeda dengan di hatinya. Kadang apa yang didengarnya kemudian dia tidak taat. Yang diperintahnya dia engkar apa yang diperintahkan di dalam agama. Selayaknya bagi kita, kalaulah masih ada pernyataan dari tanda-tanda orang munafik yang dinyatakan Allah, walaupun klasifikasi munafik yang dikatakan pada tempo yang lalu Ustadz Arifin, yaitu munafik terbagi atas dua, munafik yang keluar benar dari ajaran agama, ada munafik dalam bentuk yaitu ibadah yang mereka lakukan. Ini tanda-tandanya, idza haddatsa kadzaba. Orang munafik ini kalau dia ucapkan dia berdusta. Ya. Kemudian wa idza wa'ada akhrafa, kalau dia itu berjanji dia itu selalu apa? Mengingkarinya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Ya. Kalaulah masih ada dengan kita menadahkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ampun dari Allah, kita kembali, apakah kita telah banyak melakukan perbuatan yang munafik terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sering kita lakukan dengan bentuk introspeksi diri, mudah-mudahan kita terjauhilah dari apa yang difirmankan Allah yang kita bahas ini. Mungkin ya, lebih jamblang lagi akan dipaparkan Ustaz Dr. Zainal Arifin PhD. Kami silakan. Ya, terima kasih Ustaz Sapiar. Ayat 66 dari surat At-Taubah ini, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in ta'fu an ta'ifatin minkum tu'azzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, merupakan rahmat Allah. Karena apa? Karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang munafik kalau dia mau benar-benar beriman, Allah masih mengampunkan dia. Na'fu, kami maafkan. Yang sudah, sudahlah. Menjelang Ramadan ini, mari kita bersihkan diri dan jiwa kita. Mungkin kita dulu pernah mengelabui Allah, mencoba merasa bisa menipu Allah, walaupun sebenarnya Allah tidak pernah bisa ditipu. Sekarang kita kembali kepada keimanan kita yang jujur dan benar. Cobalah bahwa ketika kita bersama Allah, hati kita menjadi damai dan tenang. Kembali kepada Allah, kembali kepada ajarannya, mencoba membuka Al-Quran yang mungkin satu tahun berdebu, Ustaz Sapiar, karena Ramadan kemarin baru dibaca, dan masuk Ramadan ini baru akan disentuh kembali. Atau mungkin masih ada di antara rumah kita ini belum memiliki Al-Quran, atau mungkin ada di rumah kita ini Al-Quran zaman nenek moyang dulu yang sudah tidak ada sampulnya, dan itu pun sampai sekarang tidak tersentuh. Ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, merupakan rahmat Allah, yang sudah-sudahlah. Di dalam memasuki Ramadan tahun ini, mari kita mulai dengan membaca Al-Quran. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena para pendengar yang dimuliakan Allah, kemunafikan itu meletihkan, membuat hati kita capek. Karena apa? Karena di lisan beriman, di hati tidak. Kita menemukan orang seperti ini merasa agama itu seremonial, dan dia akan merasakan agama itu begitu butuhnya saat keluarga dan familinya meninggal, baru dia ingat Tuhan. Oh, rupanya Tuhan ini ada. Karena apa? Karena anggota keluargaku ada yang dia cabut. Udah hilang satu, tinggal nunggu masa dia saja. Ketika dia pun hilang, ya sudah selesailah kehidupan dia di dunia ini, yang mungkin walaupun paling lama umurnya 70-100 tahun. Bahkan dia menemukan di antara fenomena alam ini ada orang yang baru lahir langsung wafat. Dia tidak merasa bahwa kehidupan itu tidak mungkin berjalan seumur hidup dia, sepanjang masa. Karena apa? Karena umur dia sangat terbatas. Kemunafikan berusaha untuk tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang terhentak dan tersungkur sehingga dia harus mengakui keberadaan Allah. Pada waktu itu dia barulah mengemis kepada ustaz, "Ustaz, tolonglah mandikan jenazah ayahku." Kadang pun baru kenal dengan ustaz kalau ada kematian. "Ustaz, tolonglah doakan. Doakan menjadi imam." Imam lagi. Iya. Kemudian habis itu ustaz dilupakan. Atau bahkan Allah dia lupakan. Ini kemunafikan pribadi yang terkadang Allah telah berkali-kali memperingatkan dia, ada di antara mereka yang sadar. Mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk sadar dalam memasuki bulan Ramadan. Karena kita juga menemukan Ustaz Sapiar, kemunafikan di Ramadan ini pun ada, Ustaz Sapiar. Iya, betul. Di tarawih pertama penuh. Yang menariknya, sholat tarawih dia lakukan, sholat subuh dan zuhur asar tidak dia lakukan. Dia begitu ambisi untuk buka puasa di masjid karena ada makanannya. Sementara habis itu terkadang dia makan juga siang di rumahnya. Ini kan kemunafikan-kemunafikan yang akan kita temukan di setiap Ramadan. Di awal Ramadan jemaah rame karena dia melihat orang sholat, awak pun sholat. Terakhir dia pun tidak sholat sama sekali, jangankan sholat terawihnya, sholat wajibnya pun sudah dia lupakan dan dia tinggalkan. Kemudian di hari raya nanti, karena kemunafikan tadi, dia pula yang paling bersemangat, baju baru, duduk di sab paling depan, sebagai seakan-akan dia adalah mukmin sejati. Iya. Saya rasa ini tidak wajar. Tidak ya. Wajar, betul sekali Ustaz. Karena orang mencibukkan sekarang, sebelum Ramadan datang, makanan apa untuk kue ya? Sudah. Seharusnya diucapkan dalam dirinya, bukan masalah takut hidup di dunianya. Ha-ha. Amalan apa yang akan dilakukan di Ramadan itu? Iya, benar, niat saya. Bagaimana yang harus dia siapkan supaya menjadi Ramadan lebih baik, Ramadan ya? Yang baik. Ha-ha. Jadi Ramadan imanan wahtisaban. Bukan to'aman ya. Bukan to'aman. Kebanyakan kita ini wasoroban. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi itu, orang yang bangga dengan datangnya Ramadan bukan berarti dia mempersiapkan fasilitas kehidupan ini, akan tetapi bisa enggak hatinya itu dipanggil dengan kedatangan Ramadan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Iya. Kalau ini iming-imingnya tahun ini mudah-mudahan ibadah, dulu saya enggak pernah i'tikaf di dalam masjid, saya akan lakukan i'tikaf. Iya. Kemudian lagi saya di Ramadan banyak saya bercanda yang sehingga dapat dengan canda itu membatalkan atau mengurangi, mengurangi nilai puasa. Itu yang dimaksudkan di dalam satu hadis itu, pariha. Betul-betul kita itu gembira dengan untuk memperbaiki diri kita ini yang lebih baik. Iya, suatu hal yang menyedihkan Ustaz Sapiar. Biasanya ibu-ibu berpikir di bulan Ramadan ini pengeluarannya bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Tambah banyak. Padahal makan cuma 2 kali. Tetapi yang biasanya satu bulan 1 juta, di bulan Ramadan ini menjadi 2 juta. Sedekah pun juga tidak gitu. Ini karena apa? Karena biasanya 11 bulan ibu-ibu tuh gak pernah masak kolak. Iya betul. Di bulan Ramadan ini ada pula yang namanya masak kolak. Atau sudah dipersiapkan pakaian anak-anaknya sebelum Ramadan kan begitu. Iya. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang lain tidak pernah ada makanan ekstra tambahan. Betul. Di bulan Ramadan ini karena takut kelaparan siang malah makannya sampai 4 kali sehari semalam. Malam itu saja 4 kali. Iya, iya. Buka puasa sikit, habis sholat makan lagi, habis terawih makan lagi, mau tidur makan lagi, sahur makan lagi. Emangnya Ramadan ini mematikan kita kalau cuma makan buka puasa sekali dan sahur sekali? Iya, iya, betul. Ini merupakan kemunafikan-kemunafikan dalam diri yang lebih takut kepada mati kalau mati tidak kalau makan karena tidak puasa makan tadi puasa. Daripada takut kepada Allah. Betul sekali. Padahal target puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Peluang kita bertakwa takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, maka sebenarnya keimanan kita telah mulai tinggi dan tumbuh. Betul. Dan kemunafikan diri kita untuk silau terhadap dunia dan harta dan materi mulai berkurang dan runtuh. Betul, ya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan telah kami sajikan dalam artian bagi umat Islam tidaklah kita luput dalam kehidupan kita ini penuh dengan dosa dan khilaf. Tapi tak selayaknya juga bagi umat Islam dia harus dalam keadaan yang salah terus menerus dalam kehidupannya. Berusaha dan berusahalah kita untuk mencari maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam paparan kita masalah dari orang-orang yang munafik ini, kalau ada di antara kita masih memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan di dalam ayat ini, jauhilah, mohonlah ampunan dari Allah sebelum ajal merenggut nyawa kita. Moga bermanfaat. Saya Safiar didampingin Ustaz Dr. Zainal Arifin PhD mengucapkan syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.